Zaman dulu ya nek dikeke kekuasaan rebutan mundur podo kagelem. Ya saiki rebutan maju ya. Sampai-sampai tukaran nih gara-gara kepengin dadi ketua. Iya kan? Jadi pengin dadi ketua lo tukaran. Itu ngoten nggih. Apalagi yang tidak berbau agama sama sekali, ngoten nggih. Dulu rebutan mundur kalau dikasih. Imam Bu Hanifah di mau dijadikan kodi tidak mau. Tidak mau Imam Bu Hanifah. Sampai-sampai ngomong ini, saya enggak layak jadi kodi. Katanya khalifah, katanya sultan, bohong lah. Ini kan inti sudah tahu kalau saya enggak layak jadi kodi. Oh, sampai mengatakan saya bohong, berarti saya kan enggak layak jadi kodi. Lah ngoten iki Imam Bu Hanifah. Karena enggak kepinginnya jadi nopo? Jadi kodi. Imam Al-Ghazali meninggalkan jabatannya sebagai pengajar di Madrasah Nidomiyah. Bisa dikatakan beliau itu guru besarnya di Madrasah Nidomiyah. Tapi setelah itu ngajar lagi beliau ketika hatinya sudah kuat, sudah mampu untuk menahan godaan-godaan, maka beliau ngajar lagi. Setelah usilah itu, setelah ngarang Ihya, setelah ini baru ngajar lagi karena motifnya sudah enggak sama. Dari yang awal, motifnya itu enggak lurus, yang sekarang motifnya sudah lurus. Jadi enggak usahlah kita itu meminta jabatan. Kecuali sampean satu-satunya yang layak, bahkan hukumnya jadi napa? Wajib. Ya. Yeah. Nah iso semua kowe tak dadekno dadi ketua BEM. Mboten. Sing mboten niku wae malah ditunjuk mergane Kanjeng Nabi itu kalau ada orang minta jadi pemimpin malah gak dikasih. Kalau enggak mau malah dikasih ana sama Rasulullah. Tenanan kok dadi ini. Kalau orang meminta jadi pemimpin ini ada kecurigaan opo-opo gelem, padahal ini berat. Berat loh jadi pemimpin itu. Mengembangkan organisasi, menumbuhkan organisasi, menjaga organisasi agar tidak kemasukan paham-paham yang menyimpang dari Quran hadis. Nah, itu kan tugasnya ketua, iya kan? Menjaga agar organisasinya tidak kemasukan hal-hal yang diharamkan, itu kan tugas ketua. Nah, itu kan repot ini. Berat apa betul? Berat kayak ngoten kok ono wong sing kepingin, dari kan aneh. Lah ini man perlu dicurigai, makan ya kepingin rasa dikai. Nah, sehingga kemudian malah dikai. No. Kalau nanti kau sedan Allah Taala tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwam fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Tilkad darul akhiratu. Udawi mengkunu-mengkunu oma akhirat. Apa oma akhirat? Berarti surga. Tilkat darul akhiratu utawi mengkunu-mengkunu omah akhirat. Iku naja'aluha. Datekno. Iku naja'aluha datekno sopo kita ing darul akhirat. Iku naja'aluha datekno sopo kita ing darul akhirat. Lilladzina marang wong akeh kepada orang-orang. Kita berikan kepada orang-orang la yuriduna. Kang orang ngarepno sapa alladzina la yuriduna kang orang ngarepno sapa alladzina Irfan Hidayat nih. Sedang dimarekno skripsine iku. La yuriduna, kowe wae skripsi apa ora? Hah? Irfan Hidayat itu wae skripsi? Belum. Belum, sapa sing wae skripsi? Hah? Nah, sedang dimarekno. Napa apian parah. La yuriduna sapa ya sing wae skripsi. Woi, takron, entuk judul. Oh, ya ngono, sapa ne? Dipai wis mari pian. Sapa ne? Usah. Oh, usah judule urung entuk. Gala la yuriduna kang ora ngarepno sapa alladzina uluwan ing keluhuran, kesombongan. Uluan ing kesombongan maknane fil ardi ing dalam bumi wala fasada lan ora kerusakan aqibatu utawi pungkasan kang bagus, akhir yang baik, ending yang baik itu iku lil muttaqin. Kaduwe pira-pira wong kang bertakwa. Iku lil muttaqin kaduwe pira-pira wong kang bertakwa. Jadi surga itu saya jadikan dawuh Allah bagi orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi. Bagaimana sama? Nanti ya, Rasirul. Oh ya, yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi. Alati sombong itu termasuk kekuasaan. Alati sombong. Jadi wong sombong rono duwe kekuasaan. Nah, ini. Walafasa dan tidak menginginkan kerusakan. Kerusakan maknane ngelakoni maksiat. Itu maknane kerusakan. Hai amal bil ma'asi. Melakukan kemaksiatan yang dimaksud disinilah. Ya, dengan kerusakan. Oke. Jadi surga itu bagi wong sing gak ngarepno kerusakan, gak ngarepno maksiat. Tuh, ngono. Berarti nek sing ngarepno maksiat gak iro itu surga. Wah, wal akibatu lil mutaqin. Ending yang baik itu untuk orang yang bertakwa. Ngono makane. Jadi sing api endingnya itu bagi yang bertakwa. Dunia akhirat kang suwiti. Sirep kang suwiti. Dunia akhirat padha. Wal akibatu lil mutaqin. Kawin kang suwiti. Nek kepengin api endinge ya aja didasari pacaran. Ya, yeah. Iya bisa. Nah kan itu tak sita-sita HP ini. Yang-yangan tadi mau. Mbok, naro. Kau naik ketemu yang-yangan tak sita tenan HP ini. Ya, aku IKP. Aku pertama HP ini mengurus. Aku bengi. Kena aku kan. Ya, engkau wim coba nih kamar pengurus. Iku yang pertama. Nek temu yang-yangan, wah, kasih ke. Mas dosennya yang-yangan nak ngeluh. Ya. Yang gue bengi, kamar pengurus, HP ini, kena KB, Marnan, Suyuti, Anggawi, KB. Ya, besok merambat luur-luur. Pertama HP ini Riki. Arek, mahasiswa, ojo bareng karo pelajar. Nek bareng karo pelajar enggak boleh bawa HP. Iya, mahasiswa itu. Markane mau tak takon iki, WhatsAppe sapa iki? Terus merap jarene lho. Ya wis, ora apa-apa. Percaya wae. Ayo janjian, ketemuan di belakang MA. Yo. Setik lantai 2. Ini kan mencurigakan ini ya. Itu jam 12 itu waktu kita ngaji, ya kan toh? Nah. Nono jam itu ibu, itu belum ada orang di situ jam 12 siang, ya kan? Nah ini ada apa? Mbu sopo, sing duwe HP katanya bukan saya. Oh, bukan kau siapa? Pocin kira-kira. Ya wes. Ngono dadi wala akibatul lil muttaqin. Ending yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Dunia akhirat lek koyo ngoten iki. Jadi nek dunyane kepengin apik ya takwa, nek kepengin akhirnya baik ya bertakwa. Akhirat juga ngoten. Nek pengin turunan-turunan sae, nah, nek pengin nanti pernikahannya bagus, jangan diawali dengan pacaran-pacaran. Iya. Karena wal akibatul lil muttaqin. Ngoten dengi umum niki. Walaupun ulama cenderung mengatakan wal akibatul lil muttaqin pungkasan nanti yang ono nang akhirat, tapi maknane kan umum kemasukan hal juga ini wal akibatul lil muttaqin. Wa Nabi Sa'idin, makane gak heran ulama mengatakan bahwa tiada kebahagiaan, kenikmatan duniawi dan ukhrawi kecuali kuncinya ada dalam ketakwaan. Makane wal akibatul lil muttaqin leres nih. Kala wa an Abi Sa'idin lan saking Abu Sa'id rupane Abdurrahman bin Samurah. Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Abdurrahman. Kala ngendika li marang ingsun. Sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendika ngeten ya Abdurrahman ibn Samurah, kenek ibnah. Ini benar memang. Wahai Abdurrahman bin Samurah. Abdurrahman ini asal nama asal namanya niku Abdul Ka'bah. Di Abdul Ka'bah lah kan bahayakan kalau Abdul Ka'bah. Kaya-kaya Ka'bah jadi pangeran kan nggih. Budake Ka'bah. Maka sama Rasulullah dipindah namanya. Jadi ini Abdurrahman. Ngaten. Berarti nunjukaken nek ana jeneng sing maknanya enggak bagus, lebih baik diganti. Rasulullah ganti langsung. Kalau namanya enggak baik lo itu. Ya, nama Jawa kadang baik, cuma kadang enggak bahasa Arab ngoten to. Kadang kalau kiai-kiai yang wah begitu anu seneng ya terhadap hadis Quran, ganti wis. Jawa iki ganti wae. Sopo jeneng mule? Kulo namine anu Sampurno. Oh, ya. Saya ganti ya Ahmad Tamam ya. Tamam bodoh mana nih Sam? Purno bodoh aja cuma. Saya tadi niku. Kan nih seneng kasar. Ganti wae ya Ahmad Tamam. Jadi ora apa-apa bodoh mana nih apik pisan mana nih. Jadi yang ngekei nama sing apik, nyocok ngekei jeneng-jeneng tokoh-tokoh orang non-muslim. Nehru. Loh, jenenge Nehru. Nehru non muslim. Iya ta. Sapa jeneng muli? Anake sapa jeneng Dalai Lama. Wih. Walaupun ente kagum tapi ya aja dicengkok. Non muslim pisan tak bahaya. Lah kan iki. Makane golek sing apik-apik wong jeneng muslim ya searat-arat. Nang Sahih Bukhari ya ratusan ribu jeneng. Iya ta? Aku pin kangelan. Gak kira entek sampean buka sebab wae. Tapi jeneng nama anakmu kabeh gak entek. Ya, sasanate rantai kok. Ya toh, wong kadang itu ono pitu. Anake gak ono pitu kadang. Lumayan jenengnya sasanat. Sanat hadis innamal a'malu binniat, ya toh. Iku. Kan ya, sanate iku cukup jenenge sapa? Pertama kan Sayyidina Umar. Umar, Muhammad, Umar Kanjeng Nabi malah okes, gak mari-mari kan tenteh. Dawai Kanjeng Nabi ya Abdurrahman la tas'al ojo njaluk sapa sira. Al imarata ing dadi pemimpin. Ojo njaluk dadi pemimpin. Loh. Kenapa kok Kanjeng Nabi berkata la tas'al al imaro? Apakah Abdurrahman bin Samurah minta? Iya. Ada yang mengatakan awalnya Abdurrahman itu ada kemungkinan meminta memang pada Rasulullah untuk dijadikan salah satu pegawainya. Pegawai. Biar itu. Itu apa? Gaji setiap bulan. Kan ngerti nge? Dawai Kanjeng Nabi, ojo njaluk imaroh. Ojo jangan minta. Ada yang mengatakan, ada kemungkinan beliau itu Abdurrahman datang kepada Kanjeng Nabi. Ya, ada keinginan minta, belum sempat minta langsung dawai Kanjeng Nabi la tas'al al imarah. Jangan minta jadi seorang pemimpin. Ya, tapi fa innaka mongko setuhuni sira iku in utita. Lamun diberi sapa sira ing imarah. Iku lamun diberi sapa sira ing imarah. An ghairi mas'alatin saking tanpa meminta. Ya, an ghairi mas'alatin saking tanpa meminta, ya uinta mongko den tulungi sapa sira. Uinta mongko den tulungi sapa sira alaiha ing atase imarah. Uinta mongko ditulungi sapa sira alaiha ing atase imarah. Lah niki sing penting nih. Kalau engkau diberi jabatan tanpa engkau minta, maka engkau akan ditolong untuk melakukan tugas-tugas jabatan tersebut. Iki enak. Ini bisa kita rasakan. Saya jadi ketua LBM gak njaluk. Jadi ora seneng yo kaya teko entuk gurung setahun, mungkin setahun dikei ketua LBM PCN. Lah kita enggak tahu orang Bantul. Lah ya kan? Kita enggak pernah kenal sama sekali. Ya, alhamdulillah ini kita dibantu banyak orang. Kalau mau cari tempat Basul Masail ya banyak yang bantu, nggak perlu jalan sendiri, tinggal anu siapa ya siapa gitu langsung banyak yang apa namanya yang bantu-bantu kita. Itu karena tidak meminta minta. Tapi coba kalau sama semangat minta, nggak ada orang yang bantu nanti. Golek-golek dewe, ya kono-kono dewe, laksanano dewe. Ngono tadi ini. Mboten dibantu kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki enakin kalau kita itu dikasih jabatan tanpa meminta, terima. Karena Allah akan nolong. Berarti memang Allah nanti yang apa namanya, yang memberikan jabatan itu kepada kita. Walaupun sebenarnya kalau kita minta itu, kalau memang yang layak adalah jenengan, enggak apa-apa, bahkan kadang hukumnya wajib. Wa in utitaha lan lamun diberi sapa sira ing imarah. Lan lamun diberi sapa sira ing imarah. Bagus wis waras sapa menawan. Hah? Oh, sama sekalian. Ya. Wa in utitaha lan lamun diberi sapa sira ing imarah. An mas'alatin saking meminta ya wukilta mongko dipasrahno sapa sira wukilta mongko dipasrahno sapa sira ilaiha marang iku jenengi imarah. Kalau engkau diberi imarah tapi karena engkau meminta terhadap imarah tersebut, maka engkau akan dipasrahkan kepada imarah tersebut, artinya engkau tidak akan diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan tugas-tugas memimpin organisasi itu, jabatan itu. Nih, kalau waida halafta, enak nih, nek tiga i. Merkane nek maksudin nek dah meminta kok tiga itu berarti yang ingin sopo berarti Allah. Maka kita terima saja, karena ini berarti yang menghendaki adalah Allah Ta'ala. Kalau yang menghendaki Allah Ta'ala berarti yang ingin Allah, maka yang gampang no ya Allah. Wa idza halafta lan ing dalem nalikane sumpah sapa sira. Ala yaminin ing atase sumpah, kalau engko bersumpah melakukan sesuatu misalnya. Faraita nuli ningali sapa sira. Faraita nuli ningali sapa sira ghairaha ing liyane yamin. Khairoha ing liyani yamin mbok tingali khairon ingkang luwih bagus. Khairon ingkang luwih bagus minha tinimbang yamin. Minha tinimbang, tinimbang daripada. Minha tinimbang yamin yo fakti mongko nglakonono sapa sira. Fakti mongko nglakonono sapa sira alladzi ing perkara mongko nglakonono sapa sira alladzi ing perkara huwa kang utawi kala huwa kang uti alladzi iku khairun iku luwih bagus. Huwa kang uti alladzi iku khairun iku luwih bagus. Wa kafir lan bayaro kafaroh sapa sira wa kafir lan bayaro kafaroh sapa sira an yaminika saking sumpah sira an yaminika saking sumpah sira an yaminika saking sumpah siro. Itu nih. Kalau sampean bersumpah, lalu ternyata sampean tahu bahwa melanggar sumpah itu lebih baik. Ngatain. Maka lebih baik inti langgar sumpah itu tapi harus bayar kafar. Misalnya begini. Saya sumpah. Saya tidak akan memberikan sedekah kepada Zaid. Ngomong kepada Zaid misalnya kata. Iki apian di sedekah karo ora? Yo apian sedekah. Maka kita terjang saja sumpahnya dengan cara memberi sedekah kepada Zaid tapi harus tetap bayar kafarah. Ngoten. Wallah misalnya aku ora kate koyo ngoten. Ora kate salat kecuali di bawah terik matahari. Wah kan iki yo rekoso banget iki. Ini nama betul ni panas-panas. Nah, daripada kita rekoso, yes mendingan kita terjang sumpahnya tapi tetap harus bayar kafaroh. Berarti ada legal, ada legalitas kita nerjang sumpah kalau memang nerjang itu lebih baik daripada melaksanakan sumpah itu. Dan ini anjuran Kanjeng Nabi. Qala muttafaqun alaih utawi hadis iku muttafaqun alaih. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, Abu Dzar Al-Ghifari. Qala ngdika sapa Abu Dzarrin? Qala ngdika sapa Abu Dzarrin? Ngendika ngeten, qala ngendika limarang ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendika ngeten, ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar. Ini sedune ingsun iku aroka. Ningali sapa ingsun ing sira dhaifan. Hale wong kang lemah. Dhaifan hale wong kang lemah. Rasulullah dawuh ngeten kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, saya lihat engkau lemah, Abu Dzar, enggak mampu. Enggak mampu menanggung tugas-tugas jabatan yang engkau pikul. Engkau enggak mampu untuk melaksanakan tugas-tugas itu." Dawuh Kanjeng Nabi. "Wa inni lan setune ingsun." Iku hibu iku seneng sapa ingsun laka marang sira. Ma ing perkara uhibbu kang seneng sapa ingsun. Uhibbu kang seneng sapa ingsun ing ma li nafsi kaduwi awak dhewe ingsun. La ta'ammaruna ojo. La ta'ammaruna ojo nguasani temen sapa sira, artine ojo mimpin temen sapa sira. Alasna ini ing atase wong loro. Alasna ini ing atase wong loro. Ya. Wala tawallayanna lan aja nguasani temen sapa sira malayatimin ing hartane anak yatim. Malayatimin ing hartane anak yatim. Wahai Abu Dzar, saya lihat engkau orang yang lemah. Enggak mampu untuk melaksanakan tugas-tugas. Karena itulah Abu Dzar, jangan sampai engkau jadi pemimpin, jangan sampai engkau ngurusi harta anak yatim. Saya itu mencintai kamu, wahai Abu Dzar. Ya, urutannya dawuh Kanjeng Nabi luar biasa. Nggih. Coba sampean lihat urutannya itu loh, benar-benar menyejukkan kalau sampean lihat itu. Kanjeng Nabi mengatakan, wahai Abu Dzar, saya lihat engkau ini lemah, Abu Dzar. Gak mampu memikul tugas-tugas jabatan yang engkau apa beban itu tidak mampu melaksanakannya. Wahai Abu Dzar, saya mencintaimu, Abu Dzar. Sebagaimana saya mencintai diri saya sendiri. Dawuh Kanjeng Nabi telu niku. Saya mencintai kamu, wahai Abu Dzar, sebagaimana saya mencintai diri saya sendiri. Jangan sekali-sekali engkau menjadi pemimpin di antara dua orang. Jangan sekali-sekali engkau menguasai mengurusi harta anak yatim. Ini berarti nasihat yang diberikan oleh Kanjeng Nabi kepada Abu Dzar benar-benar murni dari hati beliau, kasih sayang beliau kepada Abu Dzar. Iya. Dengan bukti Kanjeng Nabi sebelum melarang Abu Dzar memegang kekuasaan mengatakan, "Saya mencintaimu Abu Dzar sebagaimana saya mencintai diri saya sendiri." Jadi Kanjeng Nabi melarang Abu Dzar untuk menjadi penguasa itu karena bentuk kasih sayang. Ngoten dong, nggih. Makanya Abu Dzar itu terkenal sahabat yang tidak mau apa namanya menguasai urusan-urusan politik itu ramah belas gak gelem minggir tenanan Abu Dzar karena memang dawuh Kanjeng Nabi atas kayak ngoten niku. Nggih. Tapi yang mampu ya harus silahkan. Kalau nggak ada yang menguasai nanti arena politik nggak ada orang Islam nggak ada di DPR nggak ada orang Islamnya yang ngerti Al-Quran hadis nggak ada rusak agama malah nggak ada yang sejalan dengan agama. Ya, kalau menteri agamanya tidak dari orang Ahlussunnah wal Jamaah, tidak dari orang Islam, dong ngeluh kita nanti. Dipersulit semua. Kalau pemimpinnya juga demikian, dipersulit semua. Ya kan? yang seharusnya bantuan untuk komunitas-komunitas muslim gak dikasih. Tapi yang non muslim malah dikasih. Lah niki kan niki bahaya. Maka orang-orang yang memang mempunyai kapasitas untuk di sana, dakwahnya di sana. Kalau tidak punya kapasitas dakwah dalam wilayah politik, jangan masuk dalam wilayah politik. Ya silahkan dakwahnya di tempat lain. Wong dakwah niku tempatnya ya sangat luas sekali. Dimanapun sampean berada, itu adalah wilayah dakwah sampean. Dimanapun, tapi nggak bisa dilepaskan agama dari kehidupan, nggak bisa. Nggak ada istilahnya sekularisme, nggak ada. Nggak ada. Nggak bisa dipisahkan. Paham? Iya. Wah, ini urusan pribadi. Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa, itu dikatakan urusan pribadi. Ini tetap urusan kolektif semua. Iya. Kala, oh itu kan urusan dia di sekelas, di pacaran opora, wah saya enggak punya apa namanya, wewenang untuk ngelarang. Loh, kita punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan yang punya kekuasaan, kekuatannya lebih kuat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berarti kewajibannya lebih gede. Oh, nulun ini bahaya nih kan kita jadi pemimpin itu semacam itu. Makanya medeni tenan. Kala la ta'ammarunna 'ala tsnaini wa la tawallayanna ma la yatimin rawahu ngriwayatake hadis sapa Muslim Imam Muslim. Ada sebagian kiai dijadikan ketua, salah satu ketua PBNU. Suriah itu kan ada ketua satu ya, ketua. Ya kan banyak ketuanya. Kiai-kiai banyak sekali. Itu ada yang ketika dikasih tahu jenengan masuk yai dalam jajaran pengurus Suriah PBNU, nangis malah orang yang dirayakan, wah malah nangis, bukan dirayakan ya, tapi malah nangis. Jadi kepala desa wae kudu nangis, ngurusi wong sak desa, ngurusi awakku sik gurung iso, kok kongkon ngurusi wong sak desa. Iya, ngurus diri saya saja belum bisa, kok mau disuruh ngurusi orang satu desa. Ya, coro umpamane. Ya Allah, mbok ya kita yo kadang berat banget. Coro kita jadi kepala desa saja wis. Mari ono ana penduduk desanya yang enggak nutupi aurat. Enggak wajib enggak kita ngatakan, "Ayo Mbak, ditutupi aurat ya sebagai seorang lurah." Hukumnya dadi ne Bu, awakmu sing jawab lu. Nah, ramelo-melo. Di lurah pondok, yo ngono padha wae. Berat banget iki. Berat. Kepala sekolah. Lanang wedok campur, ngelu tenan. Wah. Hah? Ulawan bingung ae. Cita-citane dadi dosen gede. Dosen kuwedi, apa piye mana ya? Rawah muslimun. Kowe ngene dadi rektor menawan, nang GM meneng wit pisah lan nang wedok ya. Kala rawah muslimun. Tengano ya, nek gelem isa nek gak usah rasa. Kala wa anu. Rawah pomol yo. Nek kan kowe ngro dhewe yo. Nah, nang wedok. Medeni. Ya Allah, naudzubillah. Kala wa anhu lan saking Abu Dzar. Win di Tetekno Pondok enak ya. Di Malang itu ya cuma berapa semester sih wajib mondok. Di Win Malang. Apa jenis? Nek ini kali jaga sana nama Ibrahim. Hah? Ali Ibrahim? Malik Ibrahim. Ya sana. Wajib sana itu. Wajib. Kalau mahasiswanya ada yang apa? Zino bisa dikeluarkan. Enak toh? Harus mampu begitu. Pacaran goncengan langsung diwais. Rawahu Muslimun. Wa anhu lan saking Abu Dzar. Kala ngendika sinten Abu Dzar. Kultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, la tastamiluni, ala tastamiluni. Jadi Abu Dzar niki. Nah niki nggih, kenapa Rasulullah kok dawuh yang seperti atas? Ya Rasulullah, ala tastamiluni. Ana ta ora ndadekno pemimpin sinten panjenengan ing ingsun. Tidakkah engkau jadikan saya sebagai pemimpin, sebagai petugas Kanjeng Nabi? Iki permintaannya Butar, ya Rasulullah, tidakkah engkau jadikan saya sebagai seorang pegawai, petugas, pemimpin ini, pemimpin itu, melaksanakan ini, melaksanakan itu. Fadoroba, mongko memukul sinten Rasulullah, memegang mana nih? Biyadihi kelawan tangani Rasulullah, ala mangkibi ingatasi punda ingsun. Ala mangkibi ingatasi punda ingsun. Tumakola nuli ngendika sinten Rasulullah, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar. Inna kasadune siro iku dhaifun, iku wong kang lemah. Wahai Abu Dzar, Kanjeng Nabi mau menasihati Abu Dzar dengan cara menepuk pundak beliau sebagai bentuk kasih sayang. Abu Dzar, kok dadi anake dhewe, kok ini lemah, gak mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang pemimpin. Kanjeng Nabi tahu watak masing-masing sahabatnya dan tahu kemampuan masing-masing santrinya. Tahu Kanjeng Nabi satu persatu. Ini mampu. Loh. Apa itu? Ya Aba Dzarrin. Innaka seduni siro iku do'ifun iku wong kang lemah. Wa inna halan seduhuni wa inna halan seduhuni imaroh, ya dadi pemimpin, lan seduhuni dadi pemimpin iku amanatun iku amanah, iku amanatun iku amanah. Jadi pemimpin iku amanah, wahai Abu Dzar, amanah nang dunyo, amanah titipan yang tidak boleh disalahgunakan. Medeni kan toh ya, amanah iki Abu Dzar, amanah yang enggak boleh disalahgunakan. Ini amanah. Wa innaha amanatun, makanya hati-hati tenan nih. Kalau ada bantuan khusus orang yang ngatakan ini untuk ini, maka kudu untuk ini, enggak boleh untuk yang lain. Iya. Misale kowe sar apa? Kowe dadi apa? Ketua apa? KST. Waduh. KST apa? KST. Pendidikan, tarbiyah. Itu bantuan untuk kemenawan. Sar, ini bantuan untuk apa, Sar? 2 miliar. Khusus ini, misalnya untuk mengadakan semaan Quran. Lanang wedok dipisah. Wah, enggak oleh digawe untuk mengadakan seminar, oleh. Tidak boleh digunakan untuk mengadakan apa namanya kebutuhan-kebutuhan. Tidak boleh, harus untuk semaan. Karena memang itu tadi mengatakan ini untuk semaan. Ngaten toh ya. Itu jenis hibah bisarti, pemberian dengan syarat. Apalagi kalau nanti dari instansi nanti bisa-bisa ditagih nanti apa namanya laporan pertanggungjawaban, ngeluh sampean. Ya kalau menawan, wah ikhlas banget, ora usah pertanggungjawaban lah untuk itu instansi. Iya toh, makanya hati-hati banget itu. Ini amanah. Kalau wa innaha amanatun, ini amanah Abu Dzar, hati-hati kau. Wa innaha lan seduhuni imaroh, amanah ini imaroh. Yaumal kiamati ing dalam dino kiamat, khizyun. Khizyun. Iku khizyun. Mana nih khizyun itu keburukan. Buruk. Keburukan. Keburukan. Wanadamatun lan ketun. Apa ketunnya? Menyesalan. Wanadamatun lan ketun, penyesalan. Illa man, kecuali wong. Akhodaha kang mengambil sopoman ing imaroh ing dadi pemimpin. Bihakiha kelawan haki imaroh. Bihakiha kelawan haki imaroh. Wa'adda lan nekani sopoman, melaksanakan sopoman. Alladhi ing tugas. Alladhi ing tugas. Alaihi kang tetep ing atasiman. Alaihi kang tetep ing atasiman. Fiha ing dalem imaroh. Fiha ing dalem imaroh. Rawahu ngriwayataken ing hadis sopo muslimun imam Muslim. Abu Dzar, ini nanti di hari kiamat imarah ini akan menjadi keburukan, akan menjadi penyesalan bagi orang yang mengambilnya, kecuali orang yang melaksanakan imarah itu sesuai dengan haknya, yang melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan tugas yang tertera dalam ADART-nya. Ini baru nanti yang benar-benar menjadi imam pemimpin yang adil. Oh, jadi tidak pandang bulu, kalau nggak sesuai ADRT ya nggak kita lakukan. Ya, nah, itu jenenge pemimpin yang benar-benar adil. Ya, amanah kalau bisa demikian jenengan monggo. Nek mboten wis mendingan ora usah. Kok ngakeh-ngakeh dosa. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Ikilah pemimpin sing adil, ini pemimpin sing kaya ngene tadi. Yang melaksanakan tugas sesuai dengan kriteria tugas itu. Ya, tugas sebagai seorang pemimpin bagaimana dilaksanakan. Pun itu jenis pemimpin sing adil. Wa an Abi Hurairah lan sangi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah setuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Rasulullah ngendika ngeten innakum setuhuni sira kabeh iku satahrisuna iku bakal ngungseng temen, ngungseng kepingin tenanan. Iku satahrisuna bakal ngungseng temen sapa sira kabeh. Iku bakal ngungseng temen, ngungseng itu kepingin tenanan. Alal imarati ing atase dadi pemimpin. Dawuh Kanjeng Nabi ini, mukjizat nih. Sungguh kalian, mangane kalian ini umat Kanjeng Nabi. Sungguh kalian ini kelak akan benar-benar kepingin menjadi seorang pemimpin. Rebutan saya kita jadi pemimpin. Ya, nama itu nih. Rebutan. Rebutan kabe. Ini mujizat Rasulullah. Bahwa di akhir zaman nanti umatnya akan berebut menjadi seorang pemimpin. Kala bahkan berani. Apa namanya? Nyokok nge. Monai politik. Ya. Haram nama itu haram. Ya haram. Yang nerima haram nama itu haram. Haram. Sing nerima haram, nah, mulai politik loh ya, haram nih, diputuskan haram, mulai politik. Lah iya, wong ora tau ngekei, mergani kate nyalon, moro-moro, ngekei. Sing asale gak kenal maca, kenal loh ya aneh nih, kok gak bien-bien. Innakum satahrisuna alal imarati, ya harus bener-bener apa namanya dikaji kalau sama ingin menerima uang dari pihak-pihak tertentu, ngoten nggih. Ya Allah alam ya. Alal imarati wasatakunu. Wasatakunu. Kalau Habib Taufik, kalau ketemu calon gubernur atau calon apa masuk ke dalam rumah beliau, waktu konferensi pers beliau mengatakan, saksikan ya, saya enggak menerima 1% pun loh. Saking wedine ya. Nah, wedine dianggap-anggap menerima dana dari orang-orang tertentu. Sampai ngonten saksikan waktu ini wartawan-wartawan. Saya ndak nerima 1% pun. Ya, jeneng ono tamu sok ketika diterima oleh siapapun saja yang datang ya dibuka dengan sangat lebar ya. Ya, dari berbagai macam kalangan apapun tetap harus kita buka rumah kita ngoten. Kala wasataku nunadamatan lan bakal ono apa iku imarah. Wasata kununan bakal ono opo imaroh iku nadamatan itu nadamah ketun penyesalan nadamatan iku penyesalan yaumal kiamati ing dalam dino kiamat. Dan dawai Rasulullah, imaroh ini kelak nanti di hari kiamat akan menjadi penyesalan bagi orang-orang yang gak layak menempatinya. Kok menempati? Atau orang-orang yang tidak melaksanakan hak-hak imarah. Ini nanti di hari kiamat pasti ketun. Ya, pasti ketun. Nang dunia wis ketun ya, dibui ya, korupsi pirang-pirang tahun. Ya, guru nang akhirat. Nek korupsi piye, nek korupsi duwit negara 2 miliar. Itu dibalekno enggak? Kudu dibalekno nih. Itu dibalekno. Balekno negara. Ora usah kate kesus nunggu diputus pengadilan, ya kudu dibalekno. Nonton awan. Oh, itu duduk duwe kita kan? Wah, wis sudah saya jadikan modal pekerja lah. Ya, itu cukup nek. Iki apa jenenge pencucian uang ngoten niku. Haram lho nggih mboten angsal. Wong jenenge dhuwit haram dicuci kaya apa ya tetep haram. Ora kena. Ditadekno apa, dadekno apa mboten kenging. Maka ada orang yang bertanya ini, bagaimana hukum uang haram dijadikan modal kerja? Hasilnya itu haram apa enggak ribut tua? Direkenek enggak mesti dadekno modal kerja, dadine gak haram. Celetong ya tetap celetong lah kan gitu. Ya no ngoten iki. Campur-campur ya tetap celetong. Nah, masalah celetong ya kok dadine celetong padha wae. Kaon ya istilahnya apa laundry-laundry itu apa ya? Istilah saiki lho. Pencucian uang bahasa Inggris ya apa ya? Laundry. Laundry money apa lemoni laundry kula ora paham. Apa tak ngerti bahasa Inggris? Ah, nam ini ya nam. Iya nam. Bahasa Inggrisnya apa nam? Wah, ini laundry jadi. Ya, dan itu tetap haram hukumnya. Ini beterang sah. Di toko no tanah, gua dukure di apa tanami sawit. Weh, buat untuk kehidupan anak cucu. Aduh, saat kena anak cucu ini di kepanganan sing haram, ya, serau sah. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Santri harus punya keyakinan mantap kalau sampean itu bakal ditolong karo Allah Taala. Tenang mantepo. Mantepo seyakin memang untuk yakin itu sulit. Maka untuk menumbuhkan keyakinan itu butuh amalan-amalan. Misalnya sampean punya wiridan. Itu untuk menumbuhkan keyakinan. Tenang ya. Kita diceritai orang ya, ya dia memang punya amalan sih, amalan untuk jadikan kaya. Amalan ini lucu banget. Jadi duit itu dipisu-pisui. Ngerti dipisu-pisui ya? Ngerti pisu ya? Ah, cara wong Surabaya jancuk-jancuk ngoten. Jadi duit mulai duit paling cilik sampai duit paling gede, mari amalan, mari ngamalno itu, bengi-bengi nang lapangan. Iben gak krungu wong misu-misu, masa nang omah misu-misu biyanter dhuwit dipisui di mana misui sapa. Mari dipisu-pisui dhuwit iku digowak. Lah iya wong ana dhuwit kok dipisui digowak. Jerite guru ning kok dhuwit iki rak nggawa kancane nang awakmu kabeh. Kok iso ngoten nggih? Mergane aneh iki. Engko nek dhuwit ketemu kancane nang bank, ngomong-ngomong nang kancane, dhuwit sing 100.000 ngomong, "Eh, aneh ana wong kono iku sing jenenge Munawan." Biasa wong iku seneng nang awake dhewe nang dhuwit dilus-lus. Aku dipisu-pisu diguak-guak. Coba rono, aneh memang iki. Rono kabeh dhuwit dadi. Dadi wong iku saiki bener-bener cara dhuwit iku gampang banget tenan iki. Nggih, kula sepura dhewe nek gampang. Amalane iku ya ngene iki teko gurune. Dhuwit dipisu-pisu embo carane kaya piye ya mesti ana amalane lho ya. Amalane carane kuwi kaya apa? Ya kamu rombok pisui ya. Tapi mari dipisui diguak duit itu. Guak wis mulai berapa kali yang nominal terkecil sampai yang terbesar. Dipisui kabeh diguak mari. Mesti juga uang jenenge duit. Gak kira kok. Gak dijogo uang ya ta. Ha, engko pasti ketemu koncone pasti nih wis. Pertama ketemu loro, telu, papat ketemu kebuan kon. Moro kabeh. Berkane padha penasaran. Kok ana wong membenci uang ya padahal dohire tok ya. Kayae kan ya to. Lah iya cerita kula. Dia waktu umroh dia bawa anak buah. Kehabisan tiket. Nah, karena kehabisan tiket. Dia kan harus ngebosi anak buahnya itu yang 23 atau berapa itu, 23 dengan dia. Alhamdulillah dapat tiket murah. Tapi dia tidak mempunyai apa ya tanggungan bahwa ini adalah beban saya ndak. Wis pokok diniati sudah kok apa ngoten. Ya maka sampean bayangkan kalau 20 dia 2 juta dapat tiket 2 juta kali berapa? Kali 10 sudah 20. Kali 40 kali 20 berarti 40. Kira-kira ya 45 juta. Dia harus mengeluarkan uang itu nek sampean kan ya makem-makem nih. Kulae makem-makem. Dia dengan sangat ikhlas mengeluarkan uang itu karena dia yakin pasti dibalikan sama Allah Taala. belum pulang ke rumah, nyampe di Jakarta sudah dikembalikan. Dilalah ono uang moro ngekei duit karo dhewe dengan sejumlah yang pas demikian. Lho kan aneh. Nggih, yaitu karena keyakinan. Dan keyakinan itu butuh wadah, butuh pendorong. Dan santri harus punya. Harus yakin kalau dimudahkan sama Allah Ta'ala. Nek gak yakin ya ora gak mudah-mudah sama. Mesti kangelan terus. Ya, karena itulah butuh kita wiridan, ya. Butuh kita melakukan apa amal ibadah yang tujuannya supaya untuk menguatkan keyakinan. Wallahu a'lam. Ya Rabbana darohna bi anna nahtaroh.